jero hatimu. Isih song gawe nyaman.

Thank you. Nenek. berkah talenta. Hari-hari rasane kecewa. mataku enggan terpejam. Dinginnya malam menambah kerinduan. Apa kabarmu, kasih yang jauh di mata? Adakah engkau merasa rindu? langit sesengkat ton mendung, kowe gawe aku bingung, arep jalot tulung, bingung anggonku nembong. Aku wes ikhlas berjuang, kowe bilang dada sayang, aku orang iro tak pasrah ke kape karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi nalika kape iki tak lakoni ikhlas ati. Muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Dadi siji tekan tunggu sesandingan, ojo mung iso ninggal ke kenangan. Arepo mengko nyawa iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing iso ganteni. Ngancani selama iki